Dikasih lagu dangdut dulu ya, spesial buat tuan rumah yang suka lagu dangdut ini. Tepuk tangan yang paling rame lagi.